kau bersamanya bergurau senda tanpa batasan. Apakah peluangmu sesungguhnya menyakiti sampai ke ujungnya? Nostalgia menikam dadamu, tak mungkin ku dapat menerimamu yang membakar jambatan hatiku. Dan setelah engkau menghinaku di hadapan teman baru itu yang mengambil tempatku, yang mengalihkan hatimu agar tidak berpaut padaku. Tidak kau guna lagi, sedangkan dulu tiada. Rotan akar pun berguna, dan pandai pula kau bertulah langsung sewaktu dulu. Jangan kau cari alasan untuk kau melupakan cerita. cinta. Terkapai-kapai aku di lautan sepi mencarimu. Ku impikan kasih kembali bersemi, semesranya rembulan dan mentari. Tanpamu siapa aku yang menyulangkan kata tentang cinta. Bukan tak cinta kepada dirimu, tapi kau seakan menyisih itu hati gelisah berbahang di jiwa menanti usapan kasih. Rindu ku tak jemu bagaikan gelora menghempas ke pantai asmara. Ia pun sememangnya kau sangsikan. Walaupun mega berarah pergi di langit tak berseri, ku terpedaya dalam bola yang penuh kepulaan. Ku sangkakan panas hinggalah ke petang, rupanya gerimis di tengah hari. Basah kuyup cintaku, tertumpah air mata kekesalan. Cinta kepada dirimu, tapi kau seakan menyisih itu hati gelisah berbahang di jiwa menanti usapan kasih. Rinduku tak jemu bagaikan gelora menghempas ke pantai asmara. Ia pun sememangnya kau saksikan. Walaupun mega berarah pergi di langit tak berseri, ku terpedaya dalam bola yang penuh kepuraan. Panas hinggalah ke petang, rupanya gerimis di tengah hari. Basah kuyup cintaku, tertumpah air mata kekesalan. Tiada lagi seruan dan gemalai yang bisa melayar bahtera cinta. Terkapai-kapai aku di lautan sepi mencarimu. Ku impikan kasih kembali bersemi, semesranya rembulan dan mentari. Tanpamu siapa aku yang menyulamkan kata tentang cinta. Usah engkau bertanya cintaku entah di mana. Seakan telah pergi hatiku, engkau lukai. Tanyakanlah dirimu, mengapa jadi begitu? Seakan tak berharga cintaku terkumban jua. Kusangkakan abadi, bahagia ku miliki. Sungguh dada terduga, begitu musnah semua. Kusingkap tabir jiwa, terlihatlah hikmahnya. Impian dan harapan kembali cerdas semula. Memang takdir dari yang Esa, biar pahit telah ku terima. Kenali siapa diri cinta hakiki. Sangkakan abadi, bahagia ku miliki. Sungguh dada terduga, begitu musnah semua. Kusingkap tabir jiwa, terlihatlah dan harapan kembali cerdas semula. Memang takdir dari yang Esa, biar pahit telah ku terima. Kenali siapa diri cinta hakiki. Pesanku pesan saudara, apakah yang dicari miliknya? Bahagia sejati apa yang mesti ku ungkap untuk aku luahkan harapan yang bergelora di sudut hati setelah kita berjauhan. Mengertilah sebenarnya rindu ku tenggelam di dalam lamunan. Sampai bilakah mesti ku nanti kekasih yang sehati? Tiada pernah aku menyesali, biarpun kemilaunya sering dikhianati mimpi. Namun ternyata keindahan itu tak sekali terhakis musim yang berjuang. Keasikannya terasa jua, seandainya kita sehati sejiwa. Mendung cinta berarah berpisah, tersingkaplah rindumu ke tabir senja yang membenam segala sangsiku. Kasih sayang akan ku pertahankan. Keasikannya terasa jua, seandainya kita sehati sejiwa. Mendung cinta berarah berpisah, tersingkaplah rindumu ke tabir senja yang membenam segala sangsiku. Kasih sayang akan ku pertahankan, suka duka ku silih berganti. Nanti keasikannya terasa jua, seandainya kita sehati sejiwa. Mengertilah sebenarnya rindu ku tenggelam di dalam lamunan. Sampai bilakah mesti ku nanti kekasih yang sehati? Mesti ku nanti kekasih yang sehati. Manis bibir berjanji main di naluri sedalam lautan setingginya awan. Kata-kata azimat seringkali di memadu kasih sayang, bulan bintang saksiku yang setia. Jangan engkau mengkiri. janji memberi cinta untukmu sepenuh hati. Ia akan menyesal suatu hari nanti apabila ia mengetahui kekasihmu ini ingin kembali. Tahukah engkau, ia tak sepadan denganmu. Walau beribu bisik janji ia merayu, kekasihmu ini terlalu ingin kembali semenjak ia mengetahui kekasihmu itu membuat kau bersedih. Suatu hari nanti apabila ia mengetahui kekasihmu ini ingin